Mitra bisnis, pertumbuhan jalan tol di Indonesia bisa dikatakan sangat lambat. Sejak pertama dibangun 30 tahun lalu, Indonesia hanya bisa membangun rata-rata sekitar 25 km per tahunnya. Bandingkan dengan Tiongkok yang mampu membangun jalan tol rata-rata 5.000 km per tahun. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia, mampu membangun jalan tol 300 km per tahun. Padahal, Indonesia terbilang lebih dulu membangun jalan tol dibanding kedua negara tersebut. Minimnya minat investasi dan masalah pembebasan lahan masih menjadi persoalan utama dalam pengembangan jalan tol nasional. Padahal, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Pengusaha Synthetic Fiber Indonesia, Kustarjono Projolalito. Pak Kus, bagaimana komentar Anda? Jadi memang kalau itu sesuai dengan usulan dari kita, dari para pengusaha kepada pemerintah, itu sudah sejak tahun 2005. Terus tahun 2003 kan kita menandatangani ASEAN China FTA, kemudian tahun 2005 ada kesulitan listrik, kita waktu itu lalu dikenakan program Daya Max Plus yang menjadi mahal sekali. Terus kita sekaligus meminta pemerintah untuk segera menggarap infrastruktur lain seperti jalan, seperti kereta api, dan sebagainya. Jadi kita sendiri nggak tahu ini pemerintah itu apa itu. Jadi kalau kita kalau dengan adanya infrastruktur jalan tol itu bagus, tentunya transportasi akan lebih cepat. Biarpun itu belum tentu lebih murah ya. Tapi mungkin paling tidak impas, karena lewat jalan tol tidak ada pungli-pungli. Kalau lewat jalan biasa, masih banyak pungli-pungli lah katanya. Apa penyebab lambannya pertumbuhan jalan tol, Pak? Saya kira memang investornya juga agak sedikit malas masuk, tapi juga soal pembebasan tanah di Indonesia ini jadi sulit ya. Karena si penghuni yang akan terkena jalan tol itu, lalu minta harganya itu semau-maunya begitu. Nah ini pemerintah menganut asas demokrasi begitu. Bagaimana bisa? Sebenarnya kalau pemerintah saya tetapkan harga sekian, saudara harus mau atau tidak. Sendiri harus ada satu pengorbanan untuk kemajuan di Indonesia pada seluruhannya yang secara lebih besar gitu. Kenapa sih investor asing enggan masuk, Pak? Karena begini ya, soal sekarang ini kan investor itu masih ketar-ketir juga mau masuk Indonesia ya. Ada yang mau, ada yang enggak sebetulnya. Karena banyak pilihan yang lain yang saya kira mereka lebih enak untuk menginvest ya. Karena lebih aman ya seperti di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Ya biarpun Thailand itu Perdana Menterinya bergejolak begitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri kenapa para investor itu kurang berani masuk dengan baik? Itu karena ya peraturan-peraturannya berganti-ganti, tidak ada jaminan, listriknya begini, dan sebagainya ya. Jadi mereka sendiri akan menanam modal di sini kayaknya kok sedikit enggan begitu ya. Demikian Kustarjono Projolalito dan saya Rizal Andika.